Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babun man hazala bi syai'in fihi zikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab, siapa yang memperolok-olok sesuatu yang padanya ada zikrullah, ada Qur'an atau Qur'an atau Rasul. Zikrullah, zikrul Qur'an atau zikrul Rasul. Ada sebutan tentang Allah, ada sebutan tentang Qur'an atau tentang Rasul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu man hazala bi syai'in fihi zikrullah awil Qur'an awil Rasul ay faqad kafara. Maksudnya, kata syarih, siapa yang perolok-olokan sebutan tentang Allah, Quran dan Rasul, faqad kafar, dia telah jatuh dalam kekufuran. Qala al-musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Hadza tatimatul ayah. Kata musannif rahimahullah, bab man hazala ila akhirih wa bab qaulillahi ta'ala, ucapan Allah, wala in sa'altahum, jika engkau tanyakan pada mereka, kenapa engkau mengatakan begini dan begitu, la yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma main-main dan bersenda gurau. Qul, katakan pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan cari-cari udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Diriwayatkan tentang asbab nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini. An Ibn Umar wa Muhammad Ibn Ka'ab wa Zaid Ibn Aslam dan juga Qatada. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Hadithnya, sebagian mereka masuk pada sebagian yang lain. Artinya, barakallahu fikum, hadis dari sekian banyak sahabat. Begitu. Dakhala ba'duhum ala ba'd. Yang ini ada ininya, enggak ada ininya. Yang ini ada ininya, tapi enggak ada ininya, begitu. Baik, beririsan. Sehingga biasanya para ulama mengumpulkan semua lafaz tadi yang sudah ada, tidak mengapa. Yang belum ada ditambahkan. Ada tambahan dari yang ini, masukkan lagi. Ada tambahan dari yang ini, masukkan lagi. Ka'annahu hadisun wahid. Seakan-akan satu hadis wahid. Dan itu untuk takrib al-faham, untuk mendekatkan pemahaman. Sehingga dikatakan di sini, hadisnya dari sahabat Ibn Umar, dari Muhammad Ibn Ka'ab, dari Zaid Ibn Aslam wa Qatadah, radhiyallahu ta'ala anhum, hadisnya sebagian masuk pada sebagian yang lain. Anahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seseorang yang berkata di dalam perang Tabuk, ma ra'aina mithl qurra'ina haula arghabu butunan wala akdabu alsunan wala ajbanu 'inda al-liqa. Orang tadi berkata, kami tidak pernah melihat seperti qurra'ina haula, pembaca-pembaca Quran kita. Ini dalam satu lafaz. Di lafaz lain qira'. Maru'ayna mitril qira'una ha'ula. Tamu-tamu kita. Yani muhajirin. Taib. Dan termasuk bersama muhajirin Rasulullah SAW. Sehingga maknanya tidak bertentangan. Walhamdulillah. Lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Atau lihatlah tamu-tamu kita ini. Mereka itu paling rakus perutnya dalam makan. Paling dusta dalam berbicara. Dan paling penakut dalam perang. Yakni Rasulullah SAW ashabah. Yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Pembaca Quran, ya Rasulullah dan para sahabatnya. Tamu-tamu muhajirin, ya Rasulullah dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf ibn Malik. Maka Auf ibn Malik berkata kepada orang tadi, kadabta, walakinnaka munafiq. Engkau berdusta. Sungguh engkau berdusta. Engkau sesungguhnya dalam munafik, tetapi engkau memang munafik. La ukhbiranna Rasulullah, sungguh aku akan beritakan berita ini kepada Rasulullah SAW. Fadhahaba Auf ila Rasulullah SAW liyukhbirahu. Maka berangkatlah Auf menemui Rasulullah SAW liyukhbirahu, untuk memberikan berita itu. Ada orang yang berkata kaita wa kait. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata ketika Auf datang, Al-Quran sudah mendahului Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Auf ibn Malik. Fawajad al-Quran qad sabaqahu. Ternyata Quran sudah mendahulinya. Sudah turun Quran. Kalau mereka ditanya, pasti akan berkata, kami cuma main-main. Cuma senda gurau. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Faja'a dhalika ar-rajul. Maka orang tadi datang menemui Rasulullah SAW. Orang yang berbicara tadi. Sang munafik tadi. Wa qadirtahala wa rakiba naqatahu. Sedangkan Nabi sudah berangkat. Sudah berjalan di atas untanya. Faqala. Orang tadi berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dalam keadaan Rasulullah SAW sudah mendapatkan ayat tadi. Subhanallah. Ini dalil berikutnya. Bahwa munafik itu jelas. Bedanya dengan para sahabat. Setiap mereka berbuat, turun ayat. Bahkan mereka belum berbuat, sudah turun ayat. Mereka akan begini. Mereka akan berbuat begitu. Sehingga dustalah tokoh-tokoh Syiah yang berkata bahwasanya para sahabat itu di dalamnya ada munafik. Yang kalian sangka sahabat bisa jadi munafik. Karena munafik urusan hati. Tidak jelas. Dohirnya hebat-hebat para sahabat. Tapi batinnya Allah yang tahu. Ada munafik tengah-tengah mereka. Bagaimana jawabnya? Hati-hati. Jangan ifrat, jangan tafrit. Kita jawab, iya. Di tengah-tengah ada munafik. Betul. Tidak salah. Tetapi kalian dusta menyatakan mereka tidak jelas. Jelas gamblang. Bisa disebut satu-satunya. Nama-namanya. Bahkan disebutkan nama Da'is, nama Nabtal. Disebutkan nama-namanya dan dibacakan oleh Rasulullah SAW. Atau diucapkan kepada sahibus sir. Man huwa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Sahibus sir, pemilik rahasia. Khon ibn na'azakumullah, artinya sudah diberitahukan pada mereka para sahabat melalui Hudzaifah, sehingga beliau tahu mana orang munafik. Para sahabat melihat Hudzaifah kalau salat jenazah. Kalau Hudzaifah enggak menyolatkan, mereka ikut enggak menyolatkan. Karena Hudzaifah tahu, itu pun sedikit. Karena sebagian besar sudah diketahui. Seperti kasus ini. Siapa yang melihat? Bukan satu. Banyak tadi. Ada Ibn Umar, ada Muhammad Ibn Ka'ab, ada Zaid Ibn Aslam, ada Auf Ibn Malik. Semuanya melihat. Ketika dia berbicara, turun ayat. Mereka kalau ditanya, pasti akan jawab begini, begini, begini. Ternyata datang orang tersebut setelah ayat turun, menyatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya tinggal dikatakan kelanjutan ayatnya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bermain-main? Memperolok-olokkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan di sini Rasulullah SAW dalam keadaan di atas untanya sudah berangkat atau sudah berjalan. Ya ini di perang Tabuk. Naqtabihi anna tariq, kata orang tadi. Kami hanya guyon wa natahaddats haditsan rakab. Kami hanya bersenda gurau, berbicara dengan ucapan perjalanan. Naqtabihi anna tariq, untuk menempuh dengan itu perjalanan. Ini barakallahu fikum, maksudnya supaya tidak terasa perjalanan jauh ini, kita guyon-guyon, main-main dalam artian berbicara. Itu memang kadang-kadang seperti itu. Orang dalam safar untuk menghilangkan kelelahan, kecapean, mereka akan berbicara. Kadang-kadang saling bertanya ilmu, kadang-kadang seperti membuat kuis, siapa yang bisa menjawab dapat ini, gembira, tahu-tahu sampai. Itu naqta' bihi annat tariq. Barakallahu fikum. Tetapi bukan dengan memperolok-olokkan ayat Allah, dengan memperolok-olokkan Rasulullah, memperolok-olokkan para sahabat, para pembaca-pembaca Quran. Qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar menyaksikan orang tadi yang menyatakan ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat orang itu bergelayut atau bergantung di ekor kudanya, ekor untanya Rasulullah SAW. Wa innal hijarah tankubu rijlaih, dalam keadaan batu-batu menyandung kakinya. Ini terseret-seret di belakangnya. Tersandung-sandung batu. Wa huwa yaqul, sambil berkata innama kunna wa nakhudu wa nal'ab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Fayaqulu lahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari udur, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nabi tidak menengok kepada orang tadi dan Nabi tidak menambah dari kata-kata tadi. Ini ketika orang tadi di belakang, ya Rasulullah aku cuma main-main, maafkanlah aku, mintakanlah ampun kepada Allah, aku cuma bersenda gurau, aku hanya menempuh perjalanan dengan guyon, ya Rasulullah. Ila akhirnya, tersandung-sandung batu, Rasulullah SAW menengok pun tidak. Terhinanya orang tadi dengan mengucapkan seperti itu. Nabi tidak menengok. Hanya menjawab, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Ikhwan ibnina a'azakumullah, yang seperti ini Allah bukakan aslinya para munafik itu bukan sekali, bukan dua kali, sekian kali. Apa kata Allah dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami akan keluarkan abghanahum. Ya Allah. Baik, kalian cari. Allah sudah berjanji. Ini dia. Am hasibal ladina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang di hati ada penyakit itu tidak khawatir? Apakah tidak mengira bahwa Allah akan keluarkan aslinya yang ada di dada-dada mereka? Allah sudah mengancam demikian, akan dibongkar aslinya. Mesti akan terlihat. Dari mana? Dari keterginjilan lisannya. Apalagi? Dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Anfal? Liyamizallah al-khabitha minat tayyib. Allah akan bedakan, Allah akan pisahkan al-khabitha minat tayyib. Diperintahkan jihad, munafikin mundur. Inna buyutana aurah, kata mereka. Yang lain lagi berkata, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yang lain lagi berkata, la tanfiru fil har, jangan berangkat dalam keadaan panas. Yang lain lagi berkata, semua berkata seperti itu dalam keadaan Allah turunkan ayatnya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hati mereka. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. إن شاء الله. Kembali kepada kitab. Qala Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini. Qala Abu Ma'syar Al-Madani an Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi wa ghayruhu dan lain-lainnya. Qalu, mereka berkata, qala rajulun minal munafiqin, berkata seseorang dari kalangan munafiqin, ma ara qurra'ana haula illa arghabana butunan wa akdabana alsinatan wa ajbanana 'inda al-liqa. Mereka berkata bahwa orang atau seorang dari munafik berkata, kami tidak melihat pembaca-pembaca Quran kita ini kecuali paling rakus dalam makan, paling pendusta dalam berbicara, dan paling penakut dalam perang. Farufi'a dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah ucapan ini yang disampaikan maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qadirtahala wa rakiba naqatahu, sedangkan beliau sudah berangkat, sudah menaiki kendaraannya, untanya. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'am, maka tiba-tiba orang tadi mengejarnya, memegang ekornya, ekor kendaraannya, tersandung-sandung batu sambil berkata, ya Rasulullah, kami cuma main-main, kami cuma sedang gurau. Maka Nabi menjawab, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, in na'fu an ta'ifah minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalaupun kami memaafkan sebagian dari kalian, kami akan mengadab sebagian yang lainnya karena mereka mujrimin. Ini catatan penting juga, barakallahu fikum. Kalau ada di majlis satu ucapan jelek, kamu duduk di situ, itu dianggap semua bicara. Maka walaupun satu orang yang bicara, tapi Allah katakan ta'ifah, kami akan maafkan sebagian kelompok tadi, dan Allah tidak akan maafkan sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Artinya orang yang mendengar dan diam, itu dianggap ucapan mereka semuanya. Oleh karena itu, Allah melarang. La taq'udu ma'ahum ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain. Hah? Hah? Banyak PR-nya kalian berarti. Hah? Hah? Li kitabi an idza sami'tum ayatillahi. Terus yukfaru biha wa yustahza'u biha. Istihza yang sedang kita bahas. Kalau ada ayat yang dikufuri, yukfaru biha wa yustahza'u biha, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka membahas bahasa lain. Artinya tinggalkan, kamu marahi dia, kamu tinggalkan. Jangan ikut duduk di majlis ketawa-ketawa. Kalau kamu ikut di majlis ketawa-ketawa, kamu termasuk di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Bisa diampuni atau tidak diampuni, Allah yang berhak mengampuni dan tidak mengampuni, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, wa inna 'afu 'an ta'ifatin minkum, walaupun kami mengampuni sebagian kalian, tetapi kami akan mengadab sebagian yang lain. Wa inna rijlaihi la yasfa'anil hijara, dalam keadaan kedua kakinya terantuk batu atau tersandung-sandung batu. Wa ma yaltafitu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sedangkan Rasulullah SAW tidak menengok mereka, tidak menengok dia. Wa huwa muta'alliqun bi nas'ati naqatih, dalam keadaan dia bergelayutan, bergantungan di ekor kendaraan Rasulullah SAW. Wa qala Abdullah ibn Wahab, juga berkata Abdullah ibn Wahab, ini kita baca riwayat-riwayatnya dulu ya, lafad-lafadnya. Akhbarani Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlis yawman. Berkatalah seseorang dalam perang Tabuk di satu majlis pada satu hari. Ma ra'aina mithl qurra'ina haula arghaba butunan wala akdhaba al-sunan wala ajbana 'inda al-liqa. Aku tidak pernah melihat seperti pembaca-pembaca Quran kita ini yang paling rakus dalam makan, paling pendusta dalam berbicara, dan paling penakut dalam perang. Faqala rajulun fil majlis, maka berkata seseorang di majlis, kadzabta walakinnaka munafiq, engkau berdusta, sungguh tetapi engkau adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallam fa balagha dhalika Rasulullah, maka sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Wa nazalal Qur'an, maka turunlah Al-Quran. Berkata Abdullah ibn Umar, wa ana ra'aituhu, aku lihat dia, muta'alliqan bihiqbi naqati Rasulullah SAW. Aku melihat dia dalam keadaan bergantung pada ekor belakangnya unta Rasulullah SAW. Tankubul hijarah, dalam keadaan tersandung-sandung batu. Wa huwa yaqulu ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, ya Rasulullah, kami cuma main-main dan senda gurau. Wa Rasulullah sallam yaqul, sedangkan Nabi menjawab, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa qad rawahu al-Layth an Hisham bin Sa'ad binahwin min hadha. Telah diriwayatkan pula oleh Al-Layth dari Hisham bin Sa'ad semirip dengan ini pula. Yang berikutnya, عن ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت ليت بارك الله فيكم يدخل بعضها بعضا وتدخل بعضها بعضا. Hadis-hadisnya saling masuk pada yang lain. Di awal pertama tidak disebut kalimat munafik. Di lafaz kedua disebut rajulun minal munafiqin. Ada tambahan faedah. Di lafaz ketiga disebutkan bukan nis'ah, tetapi disebutkan hiqab, menunjukkan hiqab maknanya nis'ah. Barakallahu fikum. Demikian pula di dalam lafaz yang berikutnya disebutkan dengan lebih jelas lagi namanya Wadi'ah ibn Thabit, yang tersebut dalam sejarah Wadi'ah bin Thabit, Nabtal, Da'is, Abdullah, tokohnya Ibn Salul, Ibn Salul. Nah, Abu Bani Umayyah ibn Zaid ibn Amr ibn Auf warajulun min Asja', dan seseorang dari suku Asja', halifun li Bani Salama, yang bergabung bersama suku Bani Salama. Yuqalu lahu Makhsha' ibn Humair. Yushiruna ila Rasulullah sallam wa huwa muntaliqun ila Tabuk. Jama'atun minal munafiqin, minhum fulan ibn fulan. Hah? Jelas apa enggak jelas berarti? Barakallahu fika. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ashra al-mubashirin bil jannah wal muhajirin al-ma'rufin. Semuanya adalah para sahabat, bukan munafik. Sekian hadis Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, keutamaannya, tazkiyahnya, kepercayaannya. Bahkan dijuluki dengan julukan-julukan baik dari Rasulullah SAW. Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Umar dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan Abqari. Ma ra'aitu Abqariyan. Aku tidak pernah melihat orang yang jenius seperti Umar. Muhaddatsun, kata Nabi. Mulhamun, muhaddatsun itu mulhamun. Kalau saja ada di zamanku mulhamun, lakana Umar. Mu'ad dipercaya untuk mengajar, dipercaya untuk, dan Rasulullah SAW tidak mungkin tidak tahu. Kalau salah pilih misalnya, ternyata dia munafik, akan turun wahyu min fawqi sab'i samawat. Akan turun wahyu, jangan, dia munafik. Kan begitu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah yuha ilaih, mendapatkan wahyu. Ikhwan ibn a'azakum walhamdulillah, syubhat-syubhat Syiah terbongkar dengan sendirinya kalau kalian mempelajari akidah usul ahli sunnah satu persatu. Ternyata syubhat mereka semuanya rapuh, tidak ada apa-apanya. Qala yushiruna ila Rasulullah SAW wa huwa muntaliqun ila Tabuk. Yang dimaksud oleh mereka adalah Rasulullah SAW ketika berangkat menuju Tabuk. Faqala ba'duhum li ba'd, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, atas sabuna jallad bani al-asfar taqitalil arab ba'duhum ba'd, apa kalian kira orang-orang kuat dari bani al-asfar sama seperti perangnya orang Arab melawan orang Arab? Wallahi la ka'anna bikum ghadan muqarranina fil hibal. Ini biasa mereka para munafikin selalu pesimis. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran juga tentang mereka, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalaupun mereka ikut bersama kalian, kan mereka biasanya gak ikut, beralasan dengan 1001 macam alasan. Kalaupun ikut, gak nambah apa-apa, bahkan tidak menambah kecuali kejelekan-kejelekan. Apa kejelekannya biasanya? Penggembosan. Selalu mematahkan semangat. Kalian kira melawan mereka bangsa berkulit kuning ini sama dengan memerangi orang Arab? Lihat nanti besok. Kalian semua menjadi orang-orang yang ditawan oleh mereka. Lihat kata-katanya. Atasabuna jallad bani al-asfar kaqitalil arab ba'dhum ba'd. Apakah kamu lihat bani al-asfar yang kuat-kuat, yang hebat-hebat itu, kamu kira perang dengan mereka seperti perang Arab dengan lawan Arab? Wallahi laka'anna bikum ghadan, demi Allah seakan-akan kita dan kalian besok akan menjadi muqarranin, yang diikat, fil hibal, dibelenggu, diikat, fil hibal, di tali temali, yang ditawan. Irjafan wa tarhiban lil mu'minin. Kata-kata ini sebagai irhab, sebagai irjaf wa tarhib, meneror. Irhabnya meneror, irjaf mematahkan semangat, membuat orang mundur. Faqala Mukhsha ibn Humair, berkata Mukhsha ibn Umair, wallah lawadittu anni uqadha ala an yudrab kullu rajulin minna 100 jaldah wa innana tafallat an yanzil fina Qur'anun limuqatalatikum hadhihi. Kemudian berkata satu orang dari mereka, sungguh demi Allah, aku sangat ingin kalau aku diputuskan untuk dipukul saja, dicambuk setiap orang 100 kali cambukan. Wa inna natafallat, dan kita selamat dari turunnya pada kita Al-Quran karena peperangan kalian ini. Ini barakallahu fikum, banyak ziyadah di dalam lafaz yang ini dari Ibnu Ishaq rahimahullahu taala tentang rincian para munafikin tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagani li Ammar ibn Yasir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang sampai kepadaku, li Ammar ibn Yasir, kepada Ammar ibn Yasir, kata Nabi, adrikil qaum fainahum qad ihtaraqu fasalhum amma qalu fain ankaru faqul bala qultum kada wa kada. Dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah SAW berkata pada Ammar, adrikil qaum, temui mereka, fainahum qad ihtaraqu, mereka sudah terbakar, fasalhum, tanyakan mereka tentang apa yang mereka ucapkan. Fa'in ankaru, kalau mereka mengingkari, maka katakan bahkan engkau berkata begini dan begitu. Jadi yang diturunkan di dalam ayat Al-Quran. Fantalaqa ilaihim Ammar, maka berangkatlah kepada mereka Ammar. Faqala dzalika lahum, maka Amr berkata seperti itu pada mereka. Bukankah kalian berkata begini dan begitu? Fa atau Rasulullah, maka mereka mendatangi Rasulullah SAW, ya'tadiruna ilaihi. Ya'tadirun meminta uzur. Faqala Wadi'ah ibn Thabit, berkata Wadi'ah ibn Thabit, ya Rasulullah, wa Rasulullah SAW waqif ala rahilatih. Rasulullah SAW ada di atas kendaraannya. Faja'ala yaqulu wa huwa akhidun bihaqbiha au bihaqbaha bihaqbiha au bihaqbiha. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya main-main. Faqala Mukhsha au Makhsha ibn Humayr, ya Rasulullah, qa'ada bi asma wa ism abi, فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إلى آخره في هذه الآية مخشى ابن حمير فسمي عبد الله وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يؤلم مكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. Barakallahu fikum. Ini tafsir yang berikutnya dari ayat tadi. Innafu an ta'ifatin, karena di antara mereka ada yang taubat, ada yang berubah. Di antara mereka ada yang tidak demikian. Qala, dikatakan, ya Rasulullah, qa'ada bi ismi wa ismi abi. Telah diletakkan namaku dan nama bapakku. فَكَأَنَّ الَّذِي عَنَاهُ, maka seakan-akan yang dimaksud di dalam ayat itu adalah dia. Dengan ucapan Allah, إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً. Kalau kami maafkan sekelompok dari kalian, maka kami tidak akan, kami akan mengadab kelompok yang lain. Seperti yang dimaksud adalah Makhsha ibn Humayr. Karena tidak ada yang bersikap seperti ini kecuali Makhsha ibn Umair. Wallahu ta'ala a'lam. Disebutkan riwayatnya oleh Ibn Hisham dalam sirah, bahwasanya dia minta didoakan namaku, akhirnya diganti dengan nama Abdurrahman. Dan minta didoakan agar terbunuh syahid dan tidak diketahui di mana. Maka terbunuh dalam perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab dengan pengikutnya, dan tidak ditemukan bekasnya dan jejaknya entah di mana. Wallahu ta'ala a'lam. Sepertinya itu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna'fu an ta'ifatin. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salamat tasliman kathira. Subhanakallahu muhammadin shtala ilaha lansakurka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.